السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqamah. Di kesempatan yang lalu, ma'asyiral muslimin, kita sudah bacakan beberapa poin terkait dengan sifatul istiwa alal arsh. Sifatul istiwa alal arsh. Sudah kita bacakan beberapa dalil, begitupun perkataan para ulama salaf terkait dengan permasalahan ini. Muallif atau penyusun kitab ini Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullah berkata, fastiwa'ullahi ta'ala, maka istiwa'nya Allah subhanahu wa ta'ala, bersemayamnya Allah subhanahu wa ta'ala, ala arshihi, di atas arshnya, min sifatihi al-fi'liyah, adalah di antara sifat fi'liyah, yaitu sifat perbuatan. Allati dalla 'alaiha al-kitabu was-sunnatu wal-ijma' wa ijma'us salaf. Dan hal ini yaitu bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy telah ditunjukkan oleh dalil-dalil Al-Kitab, begitupun dalil-dalil As-Sunnah, dan dalil dari Ijma'u As-Salaf, kesepakatan para ulama Salaf. Famin adillatil Qur'an, adapun di antara dalil Qur'an selain yang sudah kita sampaikan, adalah firman Allah surat Al-A'raf ayat 54, di mana Allah berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy. Sesungguhnya Rabb kalian, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala, dialah yang menciptakan langit, dan dia yang menciptakan bumi di dalam 6 masa. Allah menciptakan langit dan bumi di dalam 6 masa. Thumma istawa 'alal arsy. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Begitupun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Thaha ayat yang kelima. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Ini di antara dalil. Dan ayat yang semacam ini dijelaskan oleh para ulama 7 kali terulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Kemudian beliau berkata, "Wa min adillati sunnah." Adapun dalil-dalil dari As-Sunnah adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Khallal dari Qatadah ibn Nu'man radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Lamma faragallahu min khalqihi istawa ala arsyih." Setelah Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakannya, maka Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khalal dalam kitab As-Sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Ijtima'u Juyusil Islamiyah. Begitupun sebagaimana riwayat disebutkan pula oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Ulum. Sebagaimana disebutkan pula oleh Al-Hafiz Ibnu Al-Qayyim. Lalu beliau berkata, isnadun sahihun ala syartil Bukhari. Sanadnya sahih sesuai dengan syarat Imam Bukhari. Wa qala al-Hafiz Az-Zahabi fil mawdi'i as-sabiq. Adapun Az-Zahabi ketika mengomentari sanad rantai periwayatan hadis ini, beliau berkata, ruwatuhu thiqat. Para periwayatnya adalah orang-orang yang thiqah, ya orang-orang yang terpercaya. Walahu syahidun ruwiya an Abi Hurairah marfu'an. Dan hadis ini memiliki penguat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an secara marfu', yaitu diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkata, "Inna Allah ta'ala khalaqas samawati wal ardin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. "Wa ma bainahuma fi sittati ayyam." Dan apa-apa yang ada di antara keduanya di dalam 6 masa. "Thumma istawa 'alal 'arsy." Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam bab tafsir. Begitupun diriwayatkan oleh para ulama hadis yang lain. Walahu syahidun min hadithi Abi Razin Al-Uqayli. Sebagaimana hadis ini pun dikuatkan, dipersaksikan lagi oleh hadis Abi Ruzain Al-Uqayli radhiyallahu ta'ala an secara marfu, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Thumma khalaqal arsy." Kemudian Allah menciptakan arsy. "Thumma istawa 'alaihi tabaraka wa ta'ala." Kemudian Allah bersemayam di atasnya. Hadis ini riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma was-Sifat, dan beliau berkata, "Rijaluhu thiqat." Ya, para periwayatnya adalah orang-orang yang terpercaya. Dan masih banyak penjelasan terkait dengan hadis yang baru saja kita bacakan. Yang intinya bahwasanya Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya telah mengabarkan kepada umatnya untuk kita ketahui. Lalu setelah kita ketahui, tentunya kita yakini sebagai satu i'tiqad, sebagai satu keyakinan, sebagai satu kepercayaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah bersemayam di atas arsy. Lalu dikatakan, begitupun di antara dalil dari As-Sunnah, marwiya an Jubair ibn Mut'im marfu'an. Apa yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Jubair ibn Mut'im radhiyallahu taala an secara marfu', di mana di dalamnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la fawqa arsyhi ala samawatihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar berada di atas arsy-Nya, dan arsy-Nya itu berada di atas 7 langit. Jadi dia paling tinggi. Tidak ada lagi makhluk di atasnya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah bersemayam di atas arsy. Hadis ini riwayat Abu Daud. Ya, nomor di sini disebutkan nomornya 4726. Begitupun Abu Awanah 2517. Begitupun Ibnu Khuzaimah dalam At-Tauhid 137. Al-Baihaqi dalam Asma was Sifat. Ibnu Mandah dalam At-Tauhid. Banyak sekali, ya, banyak sekali para ulama yang meriwayatkan hadis ini. Innahu la fauqa arsyihi ala samawatihi. Sesungguhnya Allah di atas arsy-Nya dan di atas 7 langit. Ya, di atasnya ada arsy, Arsyur Rahman tabaraka wa ta'ala. Waruya nahwuhu an Ibni Abbas, sebagaimana hal ini pun diriwayatkan dari Ibnu Abbas Ibni Abdul Muthalib ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dhalika fi dimni hadithil awal al-mashhur. Ya, dan beliau adalah paman Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, sebagaimana dalam hadis awal yang masyhur, yang terkenal, kata beliau. Begitu pun diriwayatkan an Ibni Mas'udin. Sudah berapa ini hadis yang kita baca, ya? Tadi hadis pertama, hadis Qatadah Ibnu Nu'man. Hadis kedua Jubair Ibnu Mut'im radhiyallahu ta'ala an. Hadis ketiga Ibnu Abbas, Al-Abbas. Ya, Al-Abbas Ibnu Abdul Muthalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa thabata an Ibni Mas'ud, ini yang keempat. Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, annahu qal, bahwasanya beliau berkata, ma baina samai dunya wallati taliha masirata 500 amin, antara langit pertama dengan langit setelahnya berjarak 500 tahun, berjarak 500 tahun perjalanan. Wa baina kulli samaaini masirata 500 amin, dan begitulah setiap satu langit dengan yang langit yang lainnya berjarak 500 tahun perjalanan. Wa baina samaa'is sabi'ati wa baina al-kursi 500 amin, dan antara langit yang ketujuh dengan kursi maka jaraknya adalah 500 tahun perjalanan. Wa bainal kursi ilal ma, dan antara kursi dengan air, di atas langit ketujuh ada kursi, di atas kursi ada air, jarak antara kursi dengan air tersebut adalah 500 amin, yaitu 500 tahun perjalanan. Wal arsyu alal ma, dan arsy sarir, yaitu singgasana itu berada di atas air. Wallahu ta'ala fauqal arsh, dan Allah yang maha tinggi berada di atas arsh. Wa huwa ya'lamu ma antum alaihi, dan dia Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Hadis ini ucapan Ibnu Mas'ud. Itu ucapan Ibnu Mas'ud. Ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi rahimahullah fi raddi alal jahmiyah, dalam kitab beliau Ar-Radd alal al-Jahmiyah. Ya, beliau di sini menyebutkan riwayatnya, haddatsani Musa ibnu Ismail Yasri thiqatun thabata hafiz wa lafzuhu wa rawahu ibnu Khuzaimah, diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah, dan disebutkan riwayatnya. Begitu pun diriwayatkan oleh Abu Syekh fil Azamah dari jalan Al-Walid, telah bercerita kepada kami Ishaq ibn Ibrahim, telah bercerita kepada kami Hajjaj ibn Minhal. Mereka semua mendapatkan riwayat ini dari Hammad ibn Salamah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah, dan banyak sekali yang meriwayatkan hadis ini. Wa sahaha isnadahu Ibn al-Qayyim, hadis ini sanadnya disahihkan oleh Ibn al-Qayyim. Wal-Zahabi, begitu pun Imam Az-Zahabi fil-Ulu, dalam kitab beliau Al-Ulu. Ini perkataan Ibnu Mas'ud. Lalu dikatakan di sini, wa hadzal khabar wa in kana mauqufan 'ala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Perkataan yang barusan kita baca, yaitu terkait dengan jarak satu langit dengan langit yang lain, jarak antara langit yang ketujuh dengan kursi, jarak antara kursi dengan air, dan di atas air itu ada arsy. Ini betul perkataan Ibnu Mas'ud, kata beliau. Hanya saja, فإنه لا يقال من قبل الرأي. Walaupun ini adalah ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, hanya saja maklumat seperti ini, pengetahuan-pengetahuan seperti ini tidak mungkin berasal dari akal. Tidak mungkin Ibnu Mas'ud, sahabat yang mulia, mengatakan dengan akalnya tentang perkara gaib begini, begini, begini. Dan itu tidak beliau ucapkan, ma'asyiral muslimin, kecuali karena pernah didengar oleh Ibnu Mas'ud dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ibnu Mas'ud laisa mimman ya'khudh an bani Israil. Belum lagi Ibnu Mas'ud itu adalah sahabat yang dikenal tidak mengambil berita-berita Israiliyat. Artinya barangkali ada yang berkata, "Ah, ini ucapan Ibnu Mas'ud, ada kemungkinan Israiliyat." Oh, tidak. Ibnu Mas'ud adalah sahabat yang dikenal tidak mengambil riwayat Israiliyat. Falahu hukmur rafa', maka walaupun hadis ini adalah hadis mauquf, dia bisa mendapatkan predikat hukum rafa', hadis marfu, kepada Nabi. Waqad rawa al-Bukhari, sebagaimana telah diriwayatkan oleh al-Bukhari, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna fil jannah mi'ah darajah, sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat, a'addahullahu lil mujahidina fi sabilih, yang telah Allah persiapkan untuk orang-orang yang berjihad di jalannya, kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard, setiap 2 derajat jaraknya adalah seperti jarak antara langit dan bumi. Fa idza sa'altumullaha fas'alul firdausa. Kalau kalian, kata Nabi, meminta surga kepada Allah, di dalam doa-doa kalian, kalian meminta surga, fas'aluhul firdausa, maka mintalah kepadanya Firdaus. Ya, mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Dia adalah pertengahan dan bagian tertinggi dari surga. Wa fawqahu arsyur rahman, dan di atasnya ada arsyur rahman, yaitu arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Jihad. Nah, ini jelas, ini riwayat yang keberapa ini, ma'asyiral muslimin, ya? Keempat, kelima, keenam. Ya, riwayat yang keenam dari As-Sunnah. Wa sabata aidha an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sebagaimana diriwayatkan dari ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, annaha qalat fi sya'ni Utsman radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Aisyah berkata terkait dengan permasalahan wafatnya Utsman. Apa kata Aisyah? Alimallahu min fawqi arsyihi, Allah mengetahui dari atas arsy-Nya, anni la uhibbu qatlahu, saya sama sekali tidak suka membunuhnya, atau tidak bermaksud membunuhnya, atau saya tidak ada urusan dengan, atau saya berlepas diri dari pembunuhan Utsman radhiyallahu ta'ala an. Yang ingin kita garis bawahi adalah alimallahu min fawqa arsyihi. Itu yang dikatakan oleh ibunda Aisyah, Allah Maha mengetahui dari atas arsy-Nya. Ya, ini ucapan Aisyah radhiyallahu ta'ala an, diriwayatkan oleh Ad-Darimi, ya, dengan sanad yang sahih ala syarti Muslim. Kata beliau, sanadnya sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Wa qala al-Hafiz Utsman ibn Abi Syaibah, ya, berkata al-Hafiz Utsman ibn Abi Syaibah, yang meninggal 297 Hijriah. Apa kata beliau? Tawataratil akhbaru anna Allah Ta'ala, telah mutawatir berita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala khalaqal arsy, Allah lah yang menciptakan arsh, fastawa alaihi bidhatih. Lalu Allah beristiwa, ya, alaihi di atas arsh, bizatihi dengan zatnya. Bukan hanya sifatnya yang tinggi, tetapi sifat dan zat Allah adalah tinggi, ya. Dan Allah yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apapun yang Dia kehendaki, apapun yang Dia inginkan. Dan Dia tidak ditanya kenapa begini, kenapa begitu. Tetapi manusia yang kelak akan ditanya kenapa seperti ini dan kenapa seperti itu. Ini permasalahan akidah. Sekedar kita tahu dalilnya dari Quran, sekedar kita tahu dalil-dalilnya dari Al-Hadis, kita tahu berita apa yang disampaikan, kita membenarkannya lalu meyakininya. Jelas para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Waqad ajma'a salafu hadhihi al-ummah, dan sungguh telah bersepakat para pendahulu umat ini, min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man ba'dahum, dan orang-orang yang datang setelah mereka, annallaha ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, fauqa arshihi, Allah itu di atas arshnya, mustawin alaihi, dan Dia bersemayam di atasnya, walam yakul ahadun minas salaf, dan tidak ada seorang pun ulama salaf yang berkata, innallaha ta'ala laisa alal arsh, Allah itu tidak di atas arsh. Tidak ada. Cari perkataan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ka'ab bin Malik, atau Ali Ibnu Abi Talib, Umar Ibnu Khattab, atau Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum, atau para ulama setelahnya, murid-murid Ibnu Abbas, murid-murid Ibnu Mas'ud, ya, murid-murid Ubay, tidak ditemukan mereka mengatakan Allah itu tidak di atas arsy. Tidak ada ucapan seperti itu. Waqad naqala ijma'ahum, dan telah menukil ijma' mereka, ijma' para ulama salaf, para sahabat, wa ijma'a jami'i ahli sunnah, dan kesepakatan semua ulama ahli sunnah, ala dzalik, atas hal tersebut, jam'un min ahli ilm, sekelompok besar dari para ulama. Jadi sudah banyak ulama yang menukil kesepakatan para ulama salaf terkait masalah ini, minal mutaqaddimina wal mutaakhirin, baik ulama yang terdahulu ataupun ulama yang datang belakangan. Di sini disebutkan sabaqa fi khitamil kalam ala sifatil ulu, sebagaimana nukilan ijma sudah kita sebutkan setelah kita membahas sifat ulu di awal, ya. Kita kan sudah bahas tiga, sifatul ulu, sifatul kalam, sifatul istiwa alal arsh. Itu sudah kita bahas. Nah, kalau kita mundur ke belakang, ketika beliau menutup pembahasan tentang al-ulu, bahwa Allah maha tinggi, itu ditutup dengan nukilan ijma' dari para ulama. Untuk mengingatkan, misalnya, beliau menukil ijma', yang menukil ijma' adalah al-imam Ibnu Qutaibah, Ibnu Sa'id, yang wafat 150 Hijriah. Ya, begitupun Al-Hafiz Ali Ibni Madini rahimahullahu ta'ala, yang wafat 234 Hijriah. Begitupun Ishaq Ibnu Rahawai, ya, yang wafat 166 Hijriah. Begitupun Abul Hasan Al-Ash'ari, yang wafat 330 Hijriah, dalam kitab beliau Maqalat Al-Islamiyah. Di dalamnya beliau berkata, qala ahlu sunnah wa ashabul hadis, telah berkata ahlu sunnah dan ashabul hadis, innahu alal arsh, Allah itu bersemayam di atas arsh, kama qala Allahu azza wa jal, sebagaimana Allah firmankan, ar-rahman alal arsh istawa, ya, sebagaimana ijma' dinukil oleh al-hafiz Zakaria as-Saji as-Syafi'i, yang wafat 307 Hijriah, ya, ijma'u ahli hadis alladhi laqiyahum ala anna Allah ta'ala ala arshihi, beliau berkata, aku bertemu dengan ahli hadis, dan mereka semua berkata Allah itu bersemayam di atas arsh. sebagaimana yang menukil ijma adalah Al-Hafiz Abu Ismail As-Sabuni yang lahir 372 Hijriah dalam kitab beliau As-Sunnah, anna ahlal hadis yashhaduna anna Allah ta'ala fawqa sab'a samawati. Sesungguhnya ahlul hadis, mereka semua meyakini bahwa Allah berada di atas arsy. Sebagaimana dinukil ijma oleh Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar Al-Maliki yang lahir 368 Hijriah, ijma'u ulama'i sahabah wa tabi'in alladhina humilu anhum at-ta'wil ay tafsir ala anna Allah ta'ala 'alal 'arsy. Ijma'nya para sahabat, para tabi'in, yang mana ilmu tafsir itu berkembang dinisbatkan kepada mereka, yaitu para sahabat dan para tabi'in, mereka sepakat mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Begitupun Al-Hafiz Abu Umar At-Talamanki Al-Maliki yang wafat 329, beliau pun menukil. Begitupun Al-Hafiz Abu Abdullah Al-Qurtubi Al-Maliki, Al-Hafiz Az-Zahabi Asy-Syafi'i, dan banyak lagi. Ini yang mau dibantah oleh para ahli ta'wil. Bagaimana membantahnya? Bingung. Tapi mereka memaksakan, memaksa dan mengajak umat untuk meninggalkan perkara yang sudah disepakati oleh para ulama, menta'wil, mengubah makna istiwa menjadi istaula, menafikan apa-apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran, As-Sunnah dan ijma', ya ijma' salafuna as-salih, ijma' para ulama salaf. Allah dikatakan di sini, waqad thabata 'anil imam Malik, dan sebagaimana telah diriwayatkan dari Imam Malik, imamu daril hijrah, imamnya penduduk Madinah, dan beliau adalah masuk kategori tabi'it tabi'in, ya tabi'ut tabi'in, artinya Imam Malik pernah bertemu dengan tabi'in, annahu sa'alahu rajulun, telah bertanya kepadanya seorang laki-laki, ya Aba Abdillah, wahai Imam Malik, Ar-Rahmanu alal arshishtawa, Ar-Rahman yang bersemayam di atas arsh, kaifa istiwa, kaifa istiwa, bagaimana istiwa itu? Lalu dikatakan Imam Malik saat itu, ya, menjawab dalam kondisi marah, al-istiwa'u ghairu majhulin, istiwa itu kan jelas maknanya, kok kalian bertanya? Istiwa jelas maknanya. Wal kaifu ghairu ma'qul, adapun bagaimana itu tidak ada yang tahu, ini perkara gaib. Wal imanu bihi wajib, beriman kepadanya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentangnya bid'ah. Wa ma araka illa mubtadi'an, dan aku tidak melihatmu kecuali seorang mubtadi, ahlul bid'ah. Thumma amara bihi ay yakhruj, kemudian Malik mengeluarkan orang itu dari majelisnya. Ucapan ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Ucapan Imam Malik tadi diriwayatkan oleh Ad-Darimi fi raddi alal Jahmiyah, ya, diriwayatkan pula oleh As-Sabuni, diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi, diriwayatkan pula oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid, wa ghairuhum min turukin an Malik, dan selain daripada ulama yang kita sebutkan, mereka pun meriwayatkan, ya, wa qad jazama Al-Hafiz Adz-Dzahabi bi thubutihi fil 'ulu, dan Imam Az-Zahabi memastikan sahihnya riwayat bahwa Imam Malik pernah mengucapkan kalimat tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Baihaqi yang mirip dengan riwayat yang tadi kita sebutkan. Ya, Imam Az-Zahabi mensahihkan sanadnya dalam kitab Al-Ulu. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah telah menganggap baik sanadnya sebagaimana beliau sebutkan dalam kitab Fathul Bari juz 13 halaman 407. Jelas kalau akidah Ahlus Sunnah seperti itu. Dalil Qur'annya jelas, dalil sunnah, tidak sembarang bilang sunnah, tapi sunnah yang mana, kan seperti itu. Riwayatnya siapa? Dalam kitab apa? Juz berapa? Halaman berapa? Kan ini masalah akidah. Bukan masalah main-main. Ya, masalah yang penting, masalah yang sangat mendasar.

0819-6749-4749 atau 0810-2435-8661. Mesin. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang pertama sudah kita bacakan beberapa poin dari kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang disusun oleh Profesor Dr. Abdullah Ibni Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di kesempatan yang kedua ini kami kembali membuka dua layanan. Ada layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di nomor 0812-9345-5676. Kita akan bacakan beberapa pesan singkat yang sudah masuk. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah boleh jika zikir waktu sholat asar tidak dilakukan diganti dengan zikir petang? Kalau bicara boleh atau tidak, sesuatu yang sunnah itu adalah ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu, yaitu amalan-amalan yang jika dilakukan maka orang yang melakukannya dapat pahala, tetapi kalaupun ditinggalkan ya maka orang yang meninggalkannya tidak berdosa. Artinya seandainya dia setelah asar sama sekali tidak berzikir, secara hukum ya, secara hukum itu tidak berdosa. Kalau secara pandangan kita yang merugi, dia tidak mendapatkan fadilah. Fadilah dari zikir-zikir ba'da sholat itu kan banyak fadilahnya. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, jadi 90. Diampuni kata Nabi dosa-dosa manusia walaupun sebanyak bumi di lautan. Lalu disambung dengan ayat kursi, siapa yang melazimkan ayat kursi setiap ba'da sholat maka tidak ada yang menghalangi dirinya dengan surga kecuali kematian. Maka orang yang buru-buru tergesa-gesa merugi karena dia tidak mendapatkan fadilahnya. Tapi apakah dia berdosa? Tidak, tidak. Tetapi yang paling utama, yang paling bagus, setelah dia sholat asar, misalnya ya, dia berzikir tidak lama, sekitar 3 kali, Allah. Lalu setelah itu, lalu ayat kursi selesai. Itu kalau ringkasnya seperti itu, tidak lama. Setelah ayat kursi silahkan sambung dengan baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, sambung dengan Alhamdulillah. Ya doa akhirat, Allahumma inna as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. akhirah. Allahumma inni a'udzu bika wal afiyati fi dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma fatur awrati. Terus sambung sampai akhir. A'udzu bika min syarril tamma min syarri ma khalaq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya rasa itu akan jauh lebih baik dibandingkan kita memilih salah satu. Kedua-duanya waktunya juga tidak. Kalau kita biasa zikir sore, tidak akan panjang. 10 menit itu sudah paling lama kita membacanya. Ya. Kecuali kalau ditambah la ilaha illallah daulah dari kalah 100 misalnya. Astagfirullah wa atubu ilaihi 100 misalnya ya. Nah, ini mungkin agak panjang ya. Tetapi itu akan menjadi keberkahan dan kebaikan untuk semua kita Allah Maha. Kita baca lagi pesan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila sudah mandi wajib haid, bila sudah mandi wajib dikarenakan haid. Lalu ada lagi sedikit. Mandi lagi atau cukup membasuhnya lalu wudu bila ada keputihan? Bila ada keputihan di celana mau sholat walaupun di sholat ya, kalau keluarnya darah adalah masih di waktu haid, tapi dia darah haid. Jika begini, seseorang misalnya biasa haid 7 hari, kemudian di hari yang ke-6 dia rasa sudah bersih. Padahal dia biasa 7 hari. Ketika dia mandi terlihat misalnya baik itu darah atau kotor sesuatu yang keruh, maka itu masih dianggap haid. Nanti insya Allah kita bahas dalam kitab Tanwirul Masalik, kalau ada wanita yang haid suci. Ya. Kalau dia punya kebiasaan ya dikembalikan ke kebiasaan. Tapi kalau dia tidak punya kebiasaan misalnya, maka ditunggu paling maksimal 15 hari. Itu akan kita kaji insya Allah dalam pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Begitupun masalah keputihan ya. Masalah keputihan para ulama berbeda pendapat dalam menghukuminya. Ada yang mengatakan itu najis karena keluar dari jalan yang najis. Ada yang mengatakan itu hukum asalnya suci. Selama tidak ada dalil yang mengatakan bahwa itu najis, kembalikan ke hukum asal bahwa itu suci. Terjadi perbedaan pendapat. Dan saya cenderung kepada pendapat yang kedua. Saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan suci. Setelah saya banding-bandingkan pendapat ulama, saya cenderung Allahu a'lam bishawab kepada pendapat yang mengatakan suci, artinya tidak masalah. Ya, kalau kita sebelum sholat dibersihkan ya dibersihkan, tapi seandainya ketika sholat kita melihat keluar yang seperti itu, Allahu a'lam bishawab, yang saya yakini selama ini berdasarkan penjelasan para ulama itu tidak membatalkan sholat. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaannya sudah habis sih. Sedangkan waktunya masih panjang, ada berapa menit lagi? Ada sekitar 15 menit lagi. Kita masih menantikan barangkali ada pertanyaan dari para pemirsa Niaga TV di manapun Anda semua berada. Hari ini kita membahas akidah ya. Setelah 3 hari kebelakang kita libur, ya alhamdulillah hari ini kita bisa kembali lagi bertemu di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan, keberkahan dan senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu. Sepertinya ada penelepon yang sudah masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suaranya sepertinya belum terdengar ya. Ada sedikit kendala teknis. Halo, assalamualaikum. Baik, sepertinya belum tersambung ya. Bisa dicoba lagi menghubungi layanan kami di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-93-4556 76. Baik, masyaallah muslimin, sepertinya pertanyaannya pun habis. Insyaallah kita bertemu lagi di hari Senin di dalam rubrik Serambi Nabawi. Insyaallah masih dalam pembahasan tentang haid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, rezeki yang lapang, ilmu yang bermanfaat ya, badan yang sehat ya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari keburukan, mara bahaya, penyakit, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam menuntut ilmu. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.